الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan At-Tafsir Al-Muyassar. Dan pada dua ayat yang sebelumnya kita telah menjelaskan kondisi wajah-wajah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di mana mereka telah meyakini adanya hari kebangkitan tatkala mereka dibangkitkan, dan mereka pun meyakini bahwa mereka akan merasakan sesuatu yang akan mematahkan tulang punggung mereka, yang akan menyiksa mereka. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza balagati at-taraqi wa qila man raq وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا كلا ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud kalla di sini adalah az-zajr. Yang dimaksud di sini adalah bantahan, yakni sekali-kali tidak seperti yang disangka oleh orang-orang kafir. Naam, sangat jauh bagi orang kafir itu beriman akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari kiamat. Sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud kalla di sini bermakna haqqan. Bermakna haqqan. Yani benar adanya bahwa seorang akan digiring kepada Allah Subhanahu wa taala apabila jiwa seorang yang kafir telah mencapai turquwahnya atau tarquwahnya at-taraqi. Yang dimaksud dengan at-taraqi jamak dari turquwah, yaitu tulang. Tulang yang ada di bagian atas leher, di atas dada. Nah, dan dia berada di depan kerongkongan, di bagian atas dada. Nah, ini yang dimaksud di sini bahwa apabila ruh, apabila jiwa itu telah sampai kepada turquwah, dan dia telah melihat kematian, dan dia sudah dalam keadaan gharghah yang menunjukkan tidak ada lagi waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla idza balagati taraqi. Idza balagat, apabila balagat telah sampai. Telah sampai yang dimaksud di sini adalah jiwa, ruh. Apabila ruh itu telah sampai ke at-taraqi, ke tarquwahnya. Ya, telah sampai ke kerongkongannya. Meskipun asal kata at-taraqi, tarquwah itu adalah yang di bagian depan kerongkongan tulang di atas dada. Nah, ya ini yang dimaksud di sini, seorang sudah dalam keadaan sekarat, dalam keadaan dia telah siap menuju gerbang kematian. Idza balagati taraqi. Wa qila, dan dikatakan marraq, manraq. Disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar dalam menjelaskan ayat ini, kalla idza balagatit taraqi kalla ay haqqan. Benar adanya. Ya, ini benar adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Idza balagatit taraqi ay idza wasalatir ruhu. Apabila ruh, jiwa telah sampai ila a'alis sadr, telah sampai ke bagian atas dadanya, ya, at-taraqi, tarquah, tulang di atas dada, di bagian depan kerongkongan. Dan ini sudah dalam kondisi sekarat, di dekatnya kerabat-kerabatnya, ada yang menuntunnya mengucapkan la ilaha illallah, atau mungkin ada di dekatnya yang berusaha untuk menyelamatkannya dari kematian. Waqila ay waqala ba'dul hadirin li ba'din, dan dikatakan, dimaksud, ada yang mengatakan, sebagian yang hadir mengatakan pada yang sebagian yang lainnya, marra atau man raq, man raqin, raqin di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini berselisih para ulama tafsir dalam menjelaskan makna raqin, asal katanya dari apa. Ada sebahagian yang mengatakan bahwa yang dimaksud raqin itu dari kata ruqyah, dari raqa yarqi, raqa yarqi, meruqyah. Dan itu diriwayatkan dari Ibn Abbas, Ikrimah, dan yang lainnya. Maka berdasarkan makna raqin yang berasal dari makna ruqyah, berarti makna dari ayat ini waqila man raqin, dan dikatakan atau ditanyakan atau sebagian yang hadir mengatakan kepada sebagian yang lain, man raqin, apakah ada yang bisa menyembuhkan orang ini, ay hal min tabibin yashfi, apakah ada dokter yang bisa menyembuhkan. Raqin yani syafin, yang menyembuhkan. Apakah ada yang mampu menyelamatkannya dari kematian? Makna yang kedua, bahwa yang dimaksud raqin dari kata raqiya yarqa. Nah, kalau tadi dari raqa yarqi, ini dari raqiya yarqa. Raqiya yarqa yang maknanya sa'ida yas'adu, naik, naik. Nah, dan ini juga diriwayatkan dari Ibn Abbas dan dari Abu Jauza. Nah, maka berdasarkan makna yang kedua ini, maka yang dimaksud waqila man raqin, maka dikatakan man raqin ay man yarqa biruhihi ila sama, siapa yang membawa ruhnya itu ke atas langit, apakah malaikat rahmat ataukah malaikat al-azab. Alhasil dari kedua penafsiran ini masing-masing ada sisi pandangnya. Sebab raqin bisa dari raqa yarqi, bisa pula dari raqiya yarqa. Dari ruqyah atau dari as-su'ud. Dan dalam qiraah Asim, Hasan Asim, ketika seorang membaca man raqin, di sini mereka melakukan sakit. Jadi ada yang diistilahkan sakit. Yang dimaksud as-saktu diam sejenak tapi tanpa bernafas. Diam sejenak tanpa disertai dengan nafas ketika seseorang membaca. Ya, dalam artian dia tetap melanjutkan bacaannya, itu termasuk satu bacaan. Dia tidak memulai bacaan yang baru, beda dengan al-qat'u, beda dengan al-waqfu, itu yang disertai dengan nafas. Tapi kalau as-saktu diam, ya, tanpa memulai nafas yang baru. Wa qila man raq. Man raq itu tidak bernafas, dalam artian tidak mengambil nafas yang baru. Maka ini disebut as-sakit. Dalam qiraah Asim mereka membaca dengan as-sakit, diam di sini. Wa qila man raq. Dan dalam qiraah Has dan dari Asim ada empat sakit yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim dalam qiraah ini. Ini salah satunya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahf. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Jadi bukan 'iwajan, tetap dibaca 'iwaja tanpa nun, tanpa tanwin. Iwaja qayyiman, maka di sini ada sak. Pada tempat yang ketiga dalam surah Yasin. Wa qalu ya laitana man ba'athana min marqadina hadha man ba'athana min marqadina hadha. Nah, di sini sakit. Jadi tidak dilanjutkan. Kemudian yang keempat dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana. Kalla bal rana ala qulubihim. Bukan kalla bal rana. Para qurra mereka menjelaskan mengapa dalam qiraah Azim mereka membaca dengan sakit. Mereka membaca dengan as-sakit karena dikhawatirkan ada kekhawatiran makna yang dianggap nanti maknanya berbeda dengan apa yang diinginkan. Seperti misalnya kalau seorang tidak melakukan sakit dalam suratul Kahf. Ya. Iwaja qayyiman. Kalau dia membaca bersambung ya, iwajan qayyiman, maka disangka bahwa qayyiman itu na'at sifat dari iwajan. Ya, oleh karena itu dilakukan as-sakat untuk memisahkan bahwa qayyiman ini bukan na'at dari iwajan. Karena tidak akan bertemu maknanya. Qayyim menunjukkan lurus, sementara iwaj menunjukkan kebengkokan, maka tidak bertemu maknanya. Kemudian yang kedua, man ba'athana mim marqadina hadha hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Jangan sampai disangka bahwa mim marqadina hadha, hadha ini juga sebagai penegas dari marqad, padahal bukan itu yang dimaksud. Hadza ma wa'ada ar-rahman ini kalimat tersendiri. Ya, ketika orang-orang kafir itu mereka mengatakan man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat kami tidur. Lalu kemudian dijawab, hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ini adalah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rahman. Nah, di dalam ayat ini demikian pula. Kalau tidak dilakukan as-sakat, maka dibaca waqila marraq, waqila marraq, sehingga disangka bukan dari raqin ruqyah, bukan dari man dan raq, tapi dianggap yakni dikesankan seperti marraq dari maraqah, muruq. Ya, dan ini tentu terjadi perubahan makna. Demikian pula pada firman Allah Subhanahu wa taala, bal rana. Ya, kalau dibaca bersambung tanpa sakit, kalla barrana, barrana disangka dari barran. Dari barran, dari al-burn. Padahal itu dari bal dan rana. Jadi itu illah mengapa Al-Qur'an mereka melakukan sakit dalam qira'ah asim ini. Namun sebahagian dan bahkan mayoritas qurra yang lainnya mereka tidak melakukan sakit di tempat-tempat tersebut. Mereka tetap baca wa qila marraq. Ya, kalla barrana. Nah, dan itu dikuatkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dan beliau menjelaskan bahwa kalau membaca setelahnya tanpa melakukan waqaf setelahnya, maka tidak ada isyal. Ya, misalnya tanpa sakat seorang bisa membaca waqila marraqin, artinya dia membaca kasrahnya waqila marraqin wa dhanna marraqin dengan dikasrah akan jelas maknanya. Nah, demikian pula pada firman Allah Subhanahu wa taala, kalla barrana dengan di fathah, maka zal al isykal, tidak ada isykal dalam hal ini. Alhasil masing-masing memiliki pandang yang berbeda-beda dalam hal membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini. Namun dalam qira'ah asim mereka melakukan sakat. Maka yang di situ perhatikan ada tanda sin. Di bagian atasnya itu maknanya sakat. Wa qila man raq. Siapakah yang meruqyah? Nah. Waqala ba'dul hadirina li ba'din, berkata sebagian pada sebagian yang lain, hal min raqin, apakah ada yang meruqyah? Yalqihi wa yashfihi bimma huwa fihi, yang dapat meruqyahnya dan menyembuhkan dari kondisinya yang sedang dia rasakan. Baik ya ikhwan, kita sampai pada ayat yang ke-27. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.